إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin, masih melanjutkan daripada hadis yang sebelumnya, kisah yang cukup panjang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan seorang pemuda daripada Bani Israel ahlul kitab yang bertugas untuk belajar ilmu sihir kepada penyihirnya raja. Di mana sang penyihir tersebut, dia telah berusia tua dan dia khawatir kalau dia meninggal dunia tidak lagi ada yang bisa mempelajari daripada sihirnya jika tidak segera ada yang mewarisinya. Maka kemudian sang raja mengutus seorang pemuda agar belajar daripada ilmu sihir kepada sang penyihir raja. Di mana? Di dalam perjalanannya sang pemuda tersebut bertemu dengan seorang rahib ahlul ilmi atau ulama atau tokoh Yahudi atau tokoh ahlul kitab. Kemudian dia duduk di majelis tersebut dan merasa takjub terhadap penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh sang rahib, yang hal tersebut menyebabkan dirinya terlambat datang kepada gurunya sang penyihir. Maka dia pun setiap kali datang terlambat dipukul oleh sang penyihir. Dan di saat dia pulang ke rumah, dia pun dimarahi oleh orang yang ada di rumah karena keterlambatannya. Kemudian si rahib tadi memberikan penjelasan kepada sang pemuda. Engkau katakan saja, di saat engkau tanya oleh gurumu si penyihir akan sebab keterlambatan, kamu katakan bahwa aku sedang ada urusan dengan keluargaku. Dan di saat terlambat datang kepada keluarganya, maka katakan aku sedang ada urusan dengan guruku si penyihir. Berlalu beberapa saat antara sang penyihir dengan rahib, dia terus menerus belajar kepada keduanya dalam keadaan dia belum memiliki kekokohan ataupun kepastian, kemantapan kepada siapakah dia akan belajar, apakah kepada si rahib ataukah kepada si penyihir, sehingga dia terus menerus datang pada dua majelis tersebut. Hingga kemudian suatu ketika ada binatang yang sangat besar menghalangi jalan manusia. Maka kemudian Sang pemuda mengatakan, inilah saatnya aku akan mengetahui apakah perkara yang dibawa oleh sang penyihir lebih dicintai oleh Allah ataukah perkara yang dibawa oleh sang pendeta rahib. Kemudian dia mengambil sebuah batu dan berdoa, ya Allah, jika memang urusan yang dibawa oleh si rahib lebih kau cintai daripada urusan yang dibawa oleh si penyihir, maka bunuhlah binatang melata ini supaya manusia tidak lagi terganggu olehnya. Kemudian dilemparkan batu tersebut dan mengena pada binatang dabah dan meninggal seketika, mati seketika. Lantas sang pemuda menceritakan hal tersebut kepada gurunya, sang rahib. Kemudian sang rahib mengatakan, wahai putraku, engkau pada hari ini telah lebih utama daripada diriku. Engkau mencapai satu peringkat melebihi daripada diriku. Dan sungguh dengan peringkatmu itu, engkau akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika engkau telah diuji, maka janganlah engkau tunjukkan keberadaan diriku. Demikian pesan daripada sang rahib. Dan kemampuan daripada si pemuda tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan doanya, dia mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit lepra, dan berbagai macam penyakit-penyakit yang diderita manusia. Sehingga si pemuda itu pun kemudian menjadi sangat terkenal. Sampai ketenaran tersebut pada salah seorang pembesar kerajaan yang telah buta. Di mana pembesar kerajaan ini, dia merupakan teman duduknya sang raja. Biasa bercengkrama dengan sang raja. Nah, kemudian mendengar tentang keberadaan sang pemuda yang bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit termasuk kebutaan, dia pun mendatanginya. Mendatanginya dengan membawa sekian banyak hadiah-hadiah. Kemudian dia mengatakan kepada sang pemuda, jika benar kau mampu untuk menyembuhkan diriku dari kebutaan, maka sungguh segala yang aku bawa ini adalah menjadi milik. Aku hadiahkan kepadamu. Maka sang pemuda mengatakan, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman kepada Allah, maka aku hanya akan bisa berdoa kepadanya, dan Allah lah yang akan menyembuhkanmu. Kemudian si pembesar tadi pun beriman kepada Allah Ta'ala, dan sang pemuda tadi mendoakan kesembuhan kepadanya, dan seketika sembuhlah sang pembesar tadi dari butanya. Kemudian setelah itu sang pembesar tadi seperti biasa dia memiliki majelis khusus dengan sang raja. Maka sang raja terkejut melihat daripada penampilan si pembesar ini, karena sebelumnya telah buta. Sang raja bertanya, siapa yang menyembuhkan dirimu dari kebutaan? Sang pembesar tadi yang telah beriman kepada Allah, dia menjawab, Allah Azza wa Jal yang menyembuhkanku adalah Tuhanku, Allah. Maka sang raja menimpali, apakah kamu berani mengambil Tuhan selain diriku? Karena si raja ini mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Maka kemudian sang pembesar tadi menyatakan, dialah Allah yang menjadi Tuhanku dan juga Tuhanmu. Lantas sang pembesar tadi ditangkap oleh si raja dan kemudian disiksa setiap harinya sampai kemudian menunjukkan siapa yang telah menyembuhkannya, yakni yang mendoakan kesembuhannya. Ditunjukkan kepada keberadaan sang pemuda. Tentunya sang pemuda ini adalah orang yang dikenal oleh sang raja, karena memang sang raja sendiri yang mengutusnya untuk belajar sihir kepada penyihir raja. Kemudian sang pemuda dipanggil dan sang raja mengatakan, wahai putraku, sungguh sihirmu telah mencapai suatu prestasi yang sangat luar biasa. Sihirmu telah mampu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan sampai pada taraf menyembuhkan kebutaan, mampu menyembuhkan penyakit kusta, lepra, dan kau mampu menyembuhkan ini dan itu dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada. Kata sang raja. Maka sang pemuda tadi menjawab, sesungguhnya aku tidaklah bisa menyembuhkan siapapun. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian dengan jawaban tersebut sang raja murka, ya. Dan kemudian sang pemuda pun ditangkap sebagaimana nasib daripada sang pembesar sebelumnya. Sang pemuda pun disiksa oleh sang raja dengan siksaan yang berat, sampai kemudian si pemuda menunjukkan keberadaan daripada gurunya, sang pendeta rahib dari kalangan ahli kitab. Kemudian si rahib pun ditangkap oleh sang raja dan kemudian dipaksa keluar dari agamanya dan mengakui bahwa dirinya adalah Tuhannya. Akan tetapi tentunya keimanan dan ketakwaan dia menolak untuk kemudian kembali kepada kemurtadan, kepada kekufuran, dan dia pun rela untuk mendapatkan berbagai macam ujian. Sampai di sini apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Si rahib kemudian mendapatkan azab, mendapatkan siksa dari si raja dengan siksa yang sangat mengerikan. Diletakkan gergaji pada kepalanya, tepat di belahan rambutnya, yakni tepat di tengah-tengah badannya, kemudian digergaji. Setiap kali gergaji itu mengena kepalanya, kemudian dikatakan, keluar kamu dari agamamu. Kan tetapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau untuk keluar dari agamanya sampai kemudian badannya terbelah dua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam melanjutkan sabda beliau, "Tsumma ji'a bi jalisil malik." Kemudian setelah itu didatangkan dengan si pembesar, teman duduknya sang raja, yang sebelumnya buta kemudian disembuhkan oleh sang pemuda. Faqila lahu irji' an dinik. Dikatakan kepadanya, kembalilah kamu dari agamamu. Fa'aba. Sang pembesar tadi pun enggan. Ini kalau keimanan telah merasuki diri seorang, maka nyawa menjadi taruhan. Apapun siap dia korbankan. Bayangkan, sebelumnya dia adalah seorang pembesar, orang yang paling dekat dengan raja. Kemudian setelah itu beriman kepada sang pemuda. Masa keimanannya tentunya belumlah begitu lama. Akan tetapi keimanan yang jujur, keimanan yang benar, keimanan yang kokoh dan kuat akan membawa kepada ujian yang berat. Dan di saat keimanan tersebut benar-benar kokoh, maka dia akan selamat. Dalam artian lulus dari ujian meskipun harus berkorban dengan raganya. Sama seperti kisah dari para penyihir Fir'aun. Kita tahu kisahnya bagaimana. Di pagi hari mereka adalah orang yang paling kufur. Di saat bertemu dengan Musa, mereka mengatakan, "Bi'izzati Fir'aun inna lanahnul ghalibun." Dengan kebesaran Fir'aun, kata mereka, kita benar-benar akan menang. Tetapi kemudian setelah bertemu dengan Musa dan melihat daripada mukjizat yang dibawa oleh Musa, beriman seketika dengan keimanan yang benar. Dan pada saat itu pula kemudian mereka disiksa oleh Fir'aun dan diancam, "La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi jidhi'in nakhli." Diancam dengan disalib. Akan aku potong tangan dan kaki kalian dari arah bersilangan, dan akan aku salib kalian di tiang-tiang pokok pohon korma. Ancaman yang mengerikan, dan itu dilakukan betul-betul oleh Fir'aun. Dan penyihir-penyihir Fir'aun jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi mereka menyatakan, "La doyo inna ila rabbina mungkalibu." tidak ada masalah dengan itu. Inna ma taqdi hadhihi hayatud dunya. Apa yang kamu putuskan ini hanya kehidupan dunia semata. Faqdi ma anta qad. Silakan kau putuskan apa yang enggak kau putuskan. Kata mereka para penyihir. Setelah beriman luar biasa. Kokoh keimanannya. Siap dia korbankan atau mereka korbankan jiwa raganya untuk membela keimanan tersebut. Demikian pula di sini para atau pembesar daripada raja, teman duduknya raja, tentunya orang yang paling dekat dengan raja, di saat kemudian mendapatkan berbagai macam siksa-siksa, dia tetap istiqomah di atas keyakinannya. Dikatakan kepadanya dalam keadaan gergaji di atas kepalanya, irji andini, keluar kamu dari agamamu. Fa'ada, dia pun tetap tidak mau. Fawadu alim sarfi mafiq rasif fasyakahu bihi hatta waqa asyqaq. Kemudian minsar tadi, yang digergaji tadi telah diletakkan pada kepalanya dan digergajikan pada kepalanya hingga belah menjadi dua. Tumma ji'a bil hulam, meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengerikan. Dari pandangan manusia sangat mengerikan, tetapi pada hakikatnya dia berada dalam kenikmatan. Dia mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT dan telah lulus dari ujian. Tumma ji'a bil hulam. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwasanya siapa saja yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dengan keimanan yang sesungguhnya, dengan keimanan yang sebenar-benarnya, harus siap mendapatkan ujian. Summa ji'a bil hula, kemudian pemuda tadi didatangkan. Sang pemuda yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit hanya dengan doanya. Faqila lahu, lantas dikatakan kepada sang pemuda, irji' an dinik, keluar kamu dari agamamu. Fa'aba, dia tidak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi, karena si pemuda ini adalah seseorang yang digadang-gadang akan menjadi penyihirnya sang raja, tidak kemudian lantas dibunuh seperti keadaan ya dua orang tadi digergaji, tetapi cara membunuhnya dengan cara tersendiri, diserahkan kepada sekelompok orang dari pengawal-pengawalnya sang raja. Fakoh sang raja kemudian mengatakan, idhabu bihi ila jabal kada wa kada, pergilah kalian menuju ke gunung ini, gunung itu, ya ini gunung yang tentunya paling tinggi di sana. Fa'as'adu bihi jabal, kemudian kalian bawa naik pemuda ini di atas puncak gunung. Tentunya pemandangan yang sangat mengerikan. Harapan sang raja kemudian si pemuda tadi mau rujuk kepada agamanya dan mau mengakui dirinya sebagai Tuhannya dan kemudian belajar sihir seperti yang diharapkannya. Faqal, kemudian sang pemuda tadi berdoa. Ya, ini setelah dibawa ya, dibawa ke atas gunung oleh para pengawalnya raja, para algojonya raja. Sang pemuda yang doanya tidak pernah meleset, setiap ucapan yang diucapkannya kepada Allah pasti dikabulkan. Sang pemuda kemudian berdoa, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, ya Allah berikanlah kecukupan diriku terhadap mereka ini dengan apa yang engkau maui, dengan apa yang engkau kehendaki. Doanya hanya kalimat yang sepele tersebut, kalimat yang hanya terdiri dari tiga kata atau empat kata, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Farajafa bihimul jabal fasau, dengan doa tersebut gunung kemudian bergoncang begitu sangat dahsyatnya. Dan goncangan-goncangan tersebut dirasakan oleh para algojo tadi, sedangkan sang pemuda tidak merasakannya. Goncangan yang sangat dahsyat mengguncang dan melemparkan satu persatu daripada orang-orang yang menjadi pesuruh sang raja untuk membunuh sang pemuda di atas gunung, melemparkannya di atas gunung. Mereka sendiri yang justru terlempar ke dasar jurang. Fasakotu, mereka semua satu persatu terlempar, jatuh ke dasar jurang, mati semuanya, tidak tersisa kecuali hanya sang pemuda. Faja'a yamshi ilal malik, kemudian sang pemuda tadi berjalan kembali menemui sang raja, bukan melarikan diri, bukan kemudian memprovokasi, tetapi mendatangi kembali sang raja. Yamsi berjalan menuju sang raja. Faqala lahul malik, kemudian sang raja pun berkata, ma fu'ila bi ashabik, apa yang terjadi menimpa teman-temanmu? Ya, ini maksudnya adalah pengawal-pengawalnya si raja. Apa yang menimpa mereka? Apa yang terjadi dengan orang yang bersamamu, yang menyertaimu? Faqal, sang pemuda menjawab, kafanihimullahu ta'ala, Allah telah memberikan kecukupan dirimu terhadap mereka. Fadafa'ahu ila nafar min ashabi, artinya sang raja paham bahwasanya mereka semua telah meninggal dunia, mereka semua telah mati. Kemudian sang pemuda ditangkap kembali dan diserahkan kepada sekelompok orang yang lainnya lagi dari para pengawalnya sang raja. Faqal idhabu bihi fahmiluhu fi qurqur wa tawassatu bihil bahr, pergilah kalian bawa si pemuda ini, kemudian fahmiluhu fi qurqur, bawa dia pada perahu yang panjang namanya qurqur, perahu tapi panjang agak lebar. Kemudian bawa dia ke tengah lautan. Fa in raja'an dini wa illa fadhifuhu. Kalau dia mau kembali kepada agamanya, mengakui aku sebagai tuhannya, maka bawa dia pulang dengan selamat dan aman. Tetapi kalau dia masih tetap ngotot beriman dengan apa yang dia imani tersebut, maka lemparkan dia ke dalam atau lemparkan dia ke dasar lautan. Fadhabu bihi, kemudian mereka pun pergi membawa sang pemuda. Faqal, lantas sang pemuda berdoa seperti doanya di saat yang pertama, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah berikan kecukupan diriku terhadap mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Fan kafa'at bihim as-safinah faghariqu, ternyata kemudian setelah itu perahu yang mereka tunggangi setelah sampai di tengah lautan terbalik sehingga mereka semua tenggelam dan Allah selamatkan sang pemuda. Waja'a yamshi ila al-malik, kemudian sang pemuda tadi datang menemui si raja kembali, tidak melarikan diri tapi mendatangi sang raja. Faqala lahu al-malik, sang raja kemudian bertanya, ma fu'ila bi ashabik, apa yang telah menimpa ke teman-teman yang menyertaimu? Faqal kafanihimullah, Allah telah memberikan kecukupan kepadaku. Faqala lil-malik, kemudian sang pemuda berkata kepada sang raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma'amuruk, hatta taf'al ma'amuruka bihi, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuh sampai engkau mau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kata sang pemuda, justru sang pemuda ini memberitahukan cara bagaimana supaya membunuh dirinya. Kal sang raja menyatakan, apa itu? Apa cara yang dengan yang kau bisa mati? Kal sang pemuda mengatakan, tajma'un nas fi sa'idin wahid, kamu kumpulkan manusia di satu tanah lapang. Wa taslubni ala jid'i, kemudian engkau salib aku di atas pokok pohon kurma. Summa khudh sahman min kinanati, kemudian engkau ambil anak panah dari kinanahku. Kinanah yakni tempat untuk menaruh anak-anak panah. Tempat kayak tabung begitu di mana di situ diletakkan anak-anak panah. Ambil anak panahku dari kinanahku. Tsumma dha' as-sahma fi kabidil qaus, kemudian letakkan anak panah tersebut pada tengah-tengah daripada busur. yakni diletakkan pada tempatnya, dipasang pada busurnya untuk siap dilepaskan. Tumakul, kemudian ucapkan, diucapkan dengan keras supaya didengar oleh manusia yang telah berkumpul di tempat tersebut semuanya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhannya sang pemuda. Ucapan yang keras. Jadi sang raja pun mengambil anak panah miliknya si pemuda, kemudian di saat memanah dengan mengucapkan kalimat seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Semarmini, kemudian setelah itu kamu bisa memanah. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, jika engkau melakukan hal tersebut engkau akan membunuhku. Fa jama'an nas fi sa'idin wahid, kemudian sang raja mengumpulkan manusia di tanah lapang semuanya. Dia membuat makar, Allah juga membuat makar, tetapi dia tidak sadar terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau disebut wa makar wa qarallah, maka sifat makar Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan makar manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang disebut makar dalam artian itu adalah pembalasan dari makar yang telah dilakukan. Yani disebutkan oleh para ulama makna daripada wa makar wa qarallah, ini Allah membalas makar mereka. Sehingga tidak bisa disebut Allah itu al-makir. Bukan. Bukan termasuk nama Allah. Allah adalah sang pembuat makar, enggak boleh mengatakan demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya hanya sekedar membalas makar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat makar. Wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar dan Allah balas makar mereka. Inilah pembalasan dari makar Allah Subhanahu wa taala, di mana dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh sang pemuda. Kekasih Allah Subhanahu wa taala yang setiap setiap waktu doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan sesuatu yang tanpa bisa disangka-sangka oleh sang raja. Ya, di akhir kisah ini nanti apa yang terjadi? Seluruh daripada rakyatnya masuk ke dalam agama si pemuda ini, beriman kepada Allah dan meninggalkan dirinya. Kemudian mereka berkumpul di salah satu tempat yang telah ditentukan oleh sang raja, di lapangan yang luas, lepas, sehingga bisa dilihat oleh seluruh penduduk berkumpul di satu tempat tersebut. Wasola bawa ala jibri, di mana sang pemuda telah diikat, disalib pada pokok pohon korma, menjadi target daripada anak panahnya. Kemudian sang raja berjalan mengambil anak panah dari anaknya si pemuda tadi, diambil. Kemudian si raja tadi meletakkannya pada busurnya. Anak panah tadi diletakkan pada busurnya. Dan sang raja mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, didengar semuanya oleh manusia, rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah Tuhannya sang pemuda. Tumaromahu, kemudian dilepaskanlah anak panah tersebut. Fawaqa asamu fi sudri, anak panah tersebut tepat mengena pada pelipisnya, pelipis sang pemuda. Fawadu ayadau fi sudrihi fama, lantas kemudian si pemuda tadi meletakkan tangannya pada bagian yang terkena anak panah dan meninggal dunia seketika itu juga. Faqalan nas, melihat kejadian tersebut, orang-orang kemudian berkata, amanna bi rabbil ula, amanna bi rabbil ula, kami beriman dengan rabbul ula. Mereka semua beriman dengan Tuhannya sang pemuda, ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa utiyal malik, faqila lahu ara'aita ma kunta tahdha. Kemudian didatangkan kepada si sang raja, kemudian dikatakan kepada sang raja, bagaimana pendapatmu dalam artian apa yang kamu saksikan sekarang ini? Sungguh telah terjadi apa yang kamu khawatiri. Qad wallah nazala bika hadar. Sungguh demi Allah telah terjadi apa yang telah kau khawatiri tersebut. Qad amanan nas, orang-orang telah beriman semuanya. Sang raja kemudian murka dengan menyaksikan hal tersebut, padahal itu adalah perbuatan dia sendiri, mengikuti apa yang telah dibimbingkan oleh sang pemuda, yang dengan itu menyebabkan manusia semuanya, yang hati-hati dan jiwa-jiwa mereka berada di bawah kuasa Allah, ya Allah, dengan sangat mudah untuk membolak-balikannya dengan sekehendak Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan untuk mereka hidayah. Apa yang kemudian dilakukan oleh sang raja yang zalim, diktator ini? Fa'amara bil ukhdud. Sang raja kemudian memerintahkan untuk dibuat pabrik besar. Bi'afwahi sikat, di setiap pintu-pintu jalan, di setiap mulut-mulut jalan, jalan-jalan yang akan dilalui oleh orang-orang yang telah berkumpul di sana. Jadi berkumpul di padang yang luas begitu, di tanah lapang yang luas, rakyat semuanya diwajibkan melihat tontonan tersebut. Kemudian ternyata mereka malah justru beriman semuanya. Nah, kemudian tentunya di setiap tempat tersebut telah dijaga oleh pasukannya sang raja, sehingga orang-orang tidak bisa keluar dari sana. Pintu-pintu keluar, ya, pintu-pintu untuk mereka bisa pulang ke daerah masing-masing, itu kemudian digali. Setiap lorong-lorong ataupun setiap jalan-jalan setapak, ya, jalan-jalan keluar menuju rumah-rumah mereka itu dibikin parit-parit yang dalam, ya, dan lebar. Kemudian setelah itu fakudat, kemudian digali, ya, kudat itu digali, wa utrima fiha an-niran, dan kemudian dikobarkan padanya api. Di dasarnya itu kemudian diberi bahan bakar yang kemudian dikobarkan api yang menyala-nyala, apinya menjilat-jilat, tentunya pemandangan yang sangat mengerikan. Waqal, kemudian sang raja menyatakan dan mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, malam yarji'an dinih fakhimuhu fiha awqilalahu iqtahim. Orang yang tidak mau kembali kepada agamanya untuk menyatakan sang raja ini sebagai Tuhannya, maka lemparkan dia ke dalamnya, atau katakan kepada dia, orang yang tidak mau beriman pada si raja ini, katakan kepada dia, nyemplung kamu di dalamnya, disuruh untuk terjun ke dalamnya. Fafa'al, maka mereka pun kemudian melakukan, dimana setiap orang kemudian mereka memilih untuk masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Bahkan ini dalam keadaan hanya satu hari, kejadian itu satu hari. Sebelumnya mereka adalah orang-orang kafir semuanya, orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah melihat kenyataan yang di hadapan mata mereka, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rabbul Ulam, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka siap menghadapi apapun, berbagai macam cobaan. Berbeda dengan keadaan kita mungkin jauh keadaan kita ini, kita belum diuji dengan ujian-ujian yang berat, masuk ujian-ujian yang sangat. Karenanya di dalam Al-Quran disebutkan, an hasibatum antadkhulul jannah walama ya'tikum matalul ladzina khalaw min qablikum masatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Apakah kalian menyangka akan masuk surga padahal belum diuji kalian ini? Belum datang kepada kalian apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan berbagai macam ujian-ujian pada fisik dan psikis mereka. Baksa wadoro, itu pada fisik dan psikisnya. Kita baru diuji secara fisik saja sudah berat, atau diuji dengan psikis kita, ya, itu sudah berat. Itu diuji kedua-duanya, fisik dan psikisnya, mentalnya diuji. Wazulzim, dan mereka diguncang dengan guncangan yang berat, yang besar. Coba bayangkan di hadapan kita ada parit dari api begitu. Keimanan kita diuji dengan sangat luar biasa. Ini orang-orang tersebut di saat hari itu juga mereka di pagi hari masih kafir, di sore hari mereka telah menjadi orang-orang yang beriman dan mereka menjadi ahlul jannah bi'idznillah, penduduk-penduduk surga. Hatta ja'ati imra'ah wa ma'aha sobi, sobiyunlah, hingga datang seorang wanita, ya, di antara rakyat tersebut yang beriman, ada seorang ibu-ibu, dia membawa bayinya, bayi yang masih dalam gendongannya, dalam ayah ini masih netek begitu, masih bayi. Fataqa asad antaq afiha, maka sang ibu tadi, ya, dia pun ragu, maju mundur untuk kemudian mau terjun ke dalam api tersebut. Dia tentunya tidak memikirkan keselamatan dirinya, tetapi keselamatan bayi ini. Ya. Kalau dianya mungkin langsung tanpa pikir panjang, saya beriman kepada Allah, nyemplung langsung, siap. Ya. Apa yang terlihat sebagai api pada hakikatnya adalah pintu gerbang menuju surga. Tetapi bayinya ini bagaimana? Dia tidak tega terhadap bayinya. Faqala lahal gulam, ternyata sang bayi tadi bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbicara kepada ibunya, "Ya umma isbiri." Wahai ibu, sabarlah engkau, fa innaki 'alal haqq, sungguh engkau berada di atas kebenaran. Nyempluk bersama dengan putranya atau dengan bayinya tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa ini? Masih ada waktu? 5 menit. Kita ambil faedah daripada di sini, beberapa faedah yang bisa diambil darinya. Yang pertama, bahwasannya ahlul fasad, ya, orang-orang zalim itu mereka akan berusaha sekuat tenaga bagaimana untuk melestarikan kedolimannya. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana menjaga daripada kekuasaannya, sehingga dia melakukan berbagai macam upaya untuk bisa melanggengkan daripada kekuasaannya. Ini dari kalangan ahlul dhalim, ya, orang-orang yang dhalim, baik sekup yang kecil hingga sekup yang paling besar. Baik sekupnya hanyalah misalnya preman-preman jalanan dan sebagainya, sampai pun orang zalim yang sekupnya adalah daulah, kerajaan, seperti yang terjadi di sini, untuk bisa melanggengkannya. Dan apapun yang terjadi, dia siap untuk mengorbankan, bahkan dia siap untuk membunuh seluruh manusia, seperti yang terjadi dalam kisah ini. Ini kalau orang zalim yang tidak beriman kepada Allah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki rahmah terhadap sesama, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Adapun orang-orang yang beriman, kalau ada keimanan di dalam dirinya, ya, mereka tetap masih ada rahmah terhadap sesama, masih ada kasih sayang terhadap sesama. Ini tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang masih ada iman di dalam dirinya. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan meskipun besar tidaklah akan sama dengan kerusakan di saat pemimpin itu adalah orang kafir, penguasa itu adalah orang kafir. Sehingga di dalam syariat kita, penguasa seburuk apapun, sejahat apapun, ya, perbuatannya, selama dia masih muslim, maka tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya selama dia masih muslim. Dan ini telah dibahas beberapa kali pertemuan masalah ini, ya. Selama daripada penguasa tersebut masih muslim, maka kita tidak boleh untuk melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang membawa kepada chaos atau kekacauan. Kenapa? Karena kerusakan-kerusakan tersebut ditimbulkan, ya, akan jauh lebih besar daripada dampak-dampak kerusakan yang mungkin ada di saat seorang pemimpin, ya, selama dia masih muslim, dengan kedoliman-kedoliman. Kita bisa bayangkan di beberapa keadaan, sulit untuk kita memberikan contoh yang banyak, tetapi di sini kita bisa melihat, mungkin kalau seseorang, ya, katakanlah yang sangat diktator, dia membunuhi dari masa dia memimpin, katakanlah puluhan tahun, bisa dihitung dengan jari. Katakanlah 1000, 2000, itu dalam jangka waktu puluhan tahun dia memimpin dengan kediktatorannya. Tetapi di saat terjadi kerusuhan, di saat terjadi pertumpahan darah, di saat terjadi kaos, maka dalam satu hari tertumpah bisa ratusan ribu nyawa. Dan itu terjadi di beberapa negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita dari berbagai macam kerusakan-kerusakan, dan semoga orang-orang lebih mendahulukan akal sehatnya daripada sekedar kepentingan-kepentingan sementara belaka. Wallahu musta'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah keutamaan ta'lim di masa muda, keutamaan belajar di masa muda. Di masa muda sudah masuk usia ya, masa yang sangat emas, masa yang sangat kuat untuk hafalan, masa yang sangat kuat untuk bisa menerima ilmu. Al-Imam Syafi'i menyatakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababi fakabir 'alaihi arba'an li bawati. Malam yadu murrat ta'allumi sa'atan tajarrudu lil jahli tullah hayatihi. Barang siapa yang tidak mau belajar untuk merasakan yakni pahit getirnya menuntut ilmu sesaat di waktu mudanya, maka dia akan menunggu daripada hinanya kejahilan kebodohan sepanjang hayatnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ila guna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.